Oh. Panji bareng geng kumpul. MP Production dan audio Yedi Inka untuk Anda. Ojo kowe mikir gampang, tadi aku sorot tenang. Nanging gak kuat-kuat nih tuh bersabar. Geng kumpul, MP Production. Pancen tresnoku marakeh Aduh. Jajal kowe dadi aku piye, Mas? Sampai spesial buat kalian yang ditinggal pas lagi sayang-sayang. Indonesia bergoyang bersama Dehan juga MP Production. Ada Zeni, Inka, Ate. Selamat malam semuanya. Adela. Thank you. Sampai matikan ku pastikan mereka. simpatik kalau enggak simpatik enggak cantik, juga cumi-cumi gernya Tuban Jawa Timur. Untuk Tuban tercinta, Yeni Inka Ataila. Sing ora krasa kelan ditinggal pas sayang-sayang. dalan liane spesial buat pasukan Ambyar. Sudahkah Ambyar hati kalian? Siap goyang lagi ya. Yo, dewi-dewi. Tangannya di atas semuanya dong. Curug sewu kendal. yang sudah kasih ini saya, terima kasih. Semoga rezekinya tambah lancar buat bos-bosku semuanya, juga warga Kendal dan sekitarnya. Amin. Nama juga Cumi-Cumi Audio. Satu lagu terbaru dari Adela, spesial buat kalian semuanya. Janjimu kuih

salam buat Adela dong. Production.